Berbeda pula waktu yang bisa dia gunakan untuk meluangkan membaca Al-Quran. Maka barakallahu fikum, hendaknya kita memperhatikan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, kafa bil mar'i ithman ayyudayya mayya'ud. Cukuplah seorang itu berdosa apabila menyia-nyiakan apa yang menjadi tanggung jawabnya pada diri. Ada hak pada keluarga, ada hak pada anak-anak juga, ada hak. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, fa'ti kulladhi haqqin haqqahu, maka berikanlah pihak-pihak yang berhak menjadi kewajiban kalian, kalian berikan hak-hak mereka. Kemudian beliau menyebutkan hadis Nabi alaihi salatu wasalam dari sahabat Abdullah ibni Amr ibni al-As radhiyallahu anhuma. Kita loncat sampai di sini kemarin ya. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, la yafqahu man qara al-Qur'an fi aqalla min thalathin. Tidak faqih orang yang membaca Al-Qur'an kurang dari 3. Maksudnya 3 hari. Hadis ini hadis yang sahih. Al-Imam Adz-Dzahabi dalam Syiar A'lamin Nubala, setelah beliau mengkisahkan salah seorang sahabat yang bernama Waqi', yang beliau juga termasuk yang membaca Al-Quran kurang dari 3 hari. Kemudian beliau mengatakan, wa mutaba'atu sunnah aula, mengikuti sunnah Nabi itu lebih utama. Mengikuti sunnah Nabi itu lebih utama, yang mana Nabi mengatakan tidak faqih orang yang membaca Al-Quran kurang dari 3 hari. Sebagaimana barakallahu fikum, dahulu ada seorang sahabat, pada setiap rakaat dalam sholatnya senantiasa membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad Allahu samad, bersama surat yang lainnya. Kemudian dilaporkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Nabi alaihi salatu wasalam bertanya kepada sahabat yang senantiasa membaca surah Al-Ikhlas, kenapa engkau melakukan ini? Jawabnya, aku suka, cinta terhadap surah Al-Ikhlas karena padanya ada sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Menyebutkan tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa. Maka aku mencintai surat tersebut. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu terhadap surat itu menyebabkan engkau masuk ke dalam surga. Engkau masuk ke dalam surga disebabkan cintamu terhadap surah tersebut. Para ulama menjelaskan siapa saja seorang muslim hendaknya mencintai surah Al-Ikhlas. Kita tidak ragu bahwa Rasulullah alaihi salatu wasalam lebih cinta dari sahabat tadi terhadap surah Al-Ikhlas. Demikian pula sahabat yang mulia Abu Bakar, Umar, Uthman yang lebih utama. cinta terhadap surah Al-Ikhlas. Maka kita harus mencintainya, dan kita mencintai Rasulullah alaihissalatu wassalam, mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengikuti petunjuk Rasulullah alaihissalatu wassalam. Jadi biarkan sahabat tadi yang mengulang-ulang surah Al-Ikhlas di dalam setiap rakaat sholatnya, namun kita mengikuti petunjuk Rasulullah alaihissalatu wassalam. Wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad Rasulullah alaihissalatu wassalam. Ketika Rasulullah alaihissalatu wassalam tidak senantiasa atau tidak terus-menerus membaca surat Al-Ikhlas dalam setiap rakaatnya, maka yang lebih utama kita mengikuti petunjuk Rasulullah alaihissalatu wassalam. Kemudian Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala, yang hidup di zaman kita ini dan setelah meninggal rahimahullah, beliau menyebutkan dalam As-Silsilah As-Sahihah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yaqra'ul Qur'an fi aqal min thalathin. Bahwasannya Nabi alaihi salatu wasallam tidak membaca Al-Quran kurang dari tiga hari. Maksudnya mengkhatamkan Al-Quran kurang dari tiga hari. Kata beliau, wa annahu la yashkulu ala hadha ma thabata an ba'dis salaf mimma huwa khilafu hadis sunnah as-sahihah. Ya. Jangan menjadi muskilah, menjadi sesuatu yang mengganjal apa yang telah tetap diriwayatkan dari para as-salaf yang menyelisihi sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya. Seperti waqi membaca mengkhatamkan Al-Qur'an kurang dari 3 hari. Maka yang tampak, kata beliau, annaha lam tabluhum, ya. Bahwasanya hadis ini tidak sampai kepada mereka. Hadis ini tidak sampai kepada mereka. Maka kalau sampai hadis ini kepada mereka, mereka pun akan mengamalkannya. Sebagaimana barakallahu fikum, ya, baik sangkanya para ulama terhadap Al-Imam Malik, yang beliau sampai mengatakan bahwasannya puasa 6 hari di bulan Syawal itu bukan sunnah. Maka husnudzan kepada Al-Imam Malik, seandainya sampai hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang sahih, maka dia akan sependapat dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana prinsip para al-a'immah al-arba'ah, ya. Bahwasannya madhabku adalah hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Apa yang sahih dari hadis Nabi, maka itulah jalanku, ya. Aku akan kembali rujuk dari ucapanku apabila menyelisihi ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ada juga yang berpendapat dari kalangan Adz-Dzahiriyah, Dawud Adz-Dzahiri, yang mengatakan haram hukumnya mengkhatamkan Al-Qur'an kurang dari 3 hari, ya. Karena ya, beliau dan yang sependapat dengannya berdalil dengan zahirul hadis, ya, haram hukumnya. Wassawab, ya, insya Allah tidak sampai pada tingkatan haram, tapi makruh. Ya. Nah, wallahu a'lam bissawab. Kita lanjutkan. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa amma waqtul ibtidai wal khatmi liman yakhtimu fil usbu'. Faqad rawa Ibnu Abi Dawud bisnadihi anna Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu kana yaftatihul Qur'ana lailatal Jum'ah wa yakhtimu lailatal Khamis. Waktu dimulai, waktu al-ibtida, ya, waktu dimulai dan mengkhatamkan bagi siapa yang mengkhatamkan dalam satu pekan. Faqad ruwiya, telah diriwayatkan, ya, ini menunjukkan hadis ini lemah, wallah alam bisawab, karena dengan sihoh ruwiya atau rawa, ya. Tapi di sini barakallahu fikum, ya, wallah alam apakah hadis ini sahih atau tidaknya. Sungguh telah meriwayatkan Ibnu Abi Dawud dengan sanadnya bahwa Utsman Ibnu Affan radhiyallahu anhu, beliau memulai Al-Qur'an di malam Jumat kemudian mengkhatamkan pada malam Kamisnya, pas satu pekan. Wa qala al-Imam Abu Hamid al-Ghazali. Ya, jadi sebelumnya barakallahu fikum, ya, ini di antara asar salaf, yaitu Utsman ibn Affan yang mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 bulan. Kurang dari 3 hari barakallahu fikum, atau lebih dari 3 hari. Nah, lebih dari 3 hari. Wa qala al-Imam Abu Hamid al-Ghazali. Al-Imam Abu Hamid al-Ghazali rahimallahu dalam Al-Ihya Ulumuddin. Al-afdalu ayakhtima khatmatan bil-lail wa ukhra bin-nahar. Waj'alu khatmatan nahari yaumal itsnain fi raq'atil fajri aw ba'dahuma. Waj'alu khatmatal laili lailatal jum'ah fi raq'atil maghrib aw ba'dahuma. Liyastaqbila awwalan nahar wa akhirahu. Berkata Al-Imam Al-Ghazali bahwa seutama-utama mengkhatamkan Al-Quran di malam hari, kemudian di lain waktu di siang hari, jadi silih berganti, dan menjadikan mengkhatamkan di siang hari di hari Selasa, ya, di hari Senin, ya, di hari Senin, di waktu 2 rakaat fajar atau setelahnya, ya, 2 rakaat fajar atau sholat subuh atau setelah sholat subuh. Wa ij'alu khatmatal lail lailatal jum'ah, dan menjadikan khatam Al-Qur'an di malam hari pada hari Jumat, pada 2 rakaat maghrib atau setelahnya. Liyastaqbila awwalan nahar wa akhirahu, supaya menjelang siang hari dan akhir siang hari, ya, maksudnya barakallahu fikum, ya, menghadapi keduanya dengan mengkhatamkan Al-Quran. Adabul Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam Ihya Al-Ulumuddin, kitab Al-Ihya Ulumuddin ini, ya, padanya terdapat banyak penyimpangan-penyimpangan, ya, ada tasawufnya, ada pujian terhadap musik, ya, Al-Imam Ghazali termasuk memuji musik, sampai-sampai mengatakan bahwasannya ya musik itu memberikan pengaruh, ya bisa menggetarkan hati melebihi Al-Quran dari 7 sisinya. Kemudian disebutkan ya. Sehingga para ulama ahlu sunnah memperingatkan kaum muslimin untuk meninggalkan kitab Al-Imam Al-Ghazali ini ya. Kemudian barakallahu fikum ya. Hendaknya mereka apabila ingin membaca kitab-kitab yang berkaitan dengan hati, membaca kitabnya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, atau apa yang diringkas dari Ihya Ulumuddin ya. Dibuang perkara-perkara yang menyimpang, kemudian diambil perkara-perkara yang sahih ya, menurut Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Minhajul Qasidin. Taib. Warawa Ibnu Abi Dawud an Amr ibn Marrah an Amr ibn Murrah at-Tabi'i qala kanu yuhibbuna ay yakhtimal Qur'ana min awwalil lail aw min awwalin nahar. Mereka, yakni siapa? Guru-guru at-Tabi'i. Ya, guru-gurunya Amr ibni Murrah atau para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Mereka mengkhatamkan Al-Qur'an pada awal malam. Ya, awal malam itu dimulai pada waktu maghrib. Di waktu maghrib atau setelah maghrib. Au min awwalin nahar. Atau di awal siang. Kapan dimulai? Di waktu subuh atau setelah subuh. Wa an Talhah bin Musarrif at-Tabi'i al-Jalil qala man khatama al-Qur'ana ayata sa'atin kanat minan nahar sallat 'alaihi al-mala'ikatu hatta yamsiya wa ayata sa'atin kanat minal lail sallat 'alaihi al-mala'ikatu hatta yusbiha. Kata Talhah bin Musarrif, seorang tabi'i yang mulia, beliau mengatakan, siapa yang mengkhatamkan Al-Qur'an kapan saja, di waktu siang, niscaya malaikat bersolawat kepadanya sampai dia masuk di sore hari. Dan siapa yang mengkhatamkan Al-Qur'an kapan saja dari waktu malam, maka malaikat akan bersolawat kepadanya sampai pagi hari. Nah. Baik, kita lanjutkan. Warwa ad-Darimi fi musnadihi bi isnadihi an Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala idza wafaqa khatmul qur'ani awwal al-lail sallat 'alaihi al-mala'ikah hatta yusbiha wa in wafaqa khatmahu akhir al-laili sallat 'alaihi al-mala'ikatu hatta yamsiya hatta yumsiya. Al-Imam Ad-Darimi dalam musnadnya dengan sanad yang beliau sebutkan dari Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan apabila bertepatan mengkhatamkan Al-Qur'an di malam hari, maka malaikat akan bersolawat sampai pagi hari. Dan apabila mengkhatamkan Al-Qur'an bertepatan dengan waktu di malam hari, maka malaikat akan bersolawat kepadanya sampai sore hari. Qala ad-Darimi hadza hasanun an Sa'ad. Hadis ini hasan dari Sa'ad. Tayib, hadis ini ada Abi Sulaim yang dilemahkan oleh barakallahu fikum Al-Imam disebutkan di sini. Ya, Abi Sulaim, ya, salah satu perawinya dikatakan lemah. Fabarakallahu fikum, seandainya ya hadis ini bisa diterima tingkatannya hasan ataupun sahih, maka para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam ketika meriwayatkan riwayat semacam ini, maka hukumnya hukum marfu, ya, hukumnya seperti ucapan Nabi alaihi salatu wasallam, ya, karena para sahabat tidak mengetahui perkara yang gaib. Ketika menceritakan perkara yang gaib, maka hukumnya itu sama dengan apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, karena tidak mungkin mereka mengatakan perkara tersebut melainkan dari apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Wa an Habib ibn Abi Thabit at-Tabi'i annahu kana yakhtimul Qur'an qabla ar-ruku'. Qala ibn Abi Dawud wa kadza qala Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Wa fi hadzal fasli baqaya sata'ti insyaallah ta'ala fil babil ati. Dan dari Habib bin Abi Thabit, seorang tabi'i, bahwasannya beliau mengkhatamkan Al-Quran pada setiap ruku', maksudnya satu rakaat. Berkata Ibn Abi Dawud wa kadza qala Ahmad Ibn Hanbal, demikian yang dikatakan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala tentang Habib bin Abi Thabit, seorang tabi'i. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi permasalahan semacam ini barakallahu fikum, ya, hendaknya kita kembali kepada apa yang diucapkan oleh Al-Imam Al-Dhahabi atau Asy-Syaikh Al-Albani rahimallahu taala, mutaba'atu sunnah aula. Ya. Mengikuti sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam itu lebih utama. Ya. Juga disebutkan hadis yang lain diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, wala a'lamu nabiyallah sallallahu alaihi wasallam qara al-qur'ana kullahu fi lailatin. Kata Aisyah Ummul Mukminin, aku tidak mengetahui dari Nabi alaihi salatu wasallam beliau membaca Al-Qur'an seluruhnya dalam satu malam. Jadi apa yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dan diucapkan, maka kita jalankan itu lebih utama apabila kita mempunyai kemampuan yang sampai bisa mengkhatamkan kurang dari 3 hari. Ya. Jangankan khatam, ya, kurang dari 3 hari. Ya. 3 hari saja barakallahu fikum, ya, mungkin jarang dari kita atau mungkin tidak ada, ya, tidak ada yang bisa mengkhatamkan, ya. Maka barakallahu fikum, maka setidaknya kita berusaha, ya, mengambil waktu untuk bisa membaca dalam satu harinya satu juz, ya. Ini bagi yang menghafal Al-Quran kemudian disibukkan dengan murojaah, mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya, ya. Kalau dia sudah mutqin, minimalnya dalam 1 bulan itu khatam 1 kali dengan 1 hari mengambil 1 juz, ya. 1 juz itu kalau membaca dengan sedang itu memakan waktu setengah jam lebih, ya, setengah jam lebih, atau dicepatkan lebih sedikit lagi bisa mencapai setengah jam. Nah, itu kalau lancar. Maka setelah kita membaca apa yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, hendaknya kita memberikan perhatian terhadap Al-Quran dengan kita menyisihkan waktu untuk membaca Al-Quran. Ya. Hendaknya kita mempunyai target sebagaimana para salaf, mereka membagi waktunya untuk mentarjetkan khatam Al-Quran dengan waktu yang telah ditentukan oleh mereka. Nah, baik, kita lanjutkan pada fasal yang ketiga. Fil muhafadzati 'alal qira'ati fil lail. Menjaga bacaan Al-Quran di malam hari. Ini berkaitan dengan fasal sebelumnya. Kalau mereka para salaf telah mempunyai kebiasaan, mempunyai target-target waktu untuk mengkhatamkan Al-Quran, maka pada bab ini beliau menjelaskan penjagaan bacaan di malam hari. Ya, jadi malam hari jangan dikosongkan dari membaca Al-Quran. Ya, jangan kosongkan malam hari dari bacaan Al-Quran. Ya, jangan sampai tidur kemudian belum membaca Al-Quran apabila dia tidur sampai subuh. Ya. Taib. Yang bahi ayakuna i'tina'uhu biqira'atil Qur'an fil layli akthar wa fi salatil layli akthar. Qala Allah Ta'ala, ya, hendaknya seorang itu memberikan perhatian untuk membaca Al-Quran di malam hari itu lebih banyak. Perhatiannya untuk membaca Al-Quran di malam hari itu lebih banyak lagi. Dan di dalam salat itu lebih banyak lagi. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat ke-113 dan 14. Min ahlil kitab ummatun qa'imatu yatluna ayatil lay'ana al-layli wahum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf yanhauna 'anil munkar usari'una fil khairat wa ulaika minas salihin. Dari ahlul kitab ada umat yang mereka qaim, ya, tegak di malam hari membaca Al-Quran, ayat-ayat Allah, ya, dan mereka dalam keadaan sujud beriman kepada Allah dan yaumil akhir, memerintahkan pada perkara yang ma'ruf, mencegah dari kemungkaran, dan mereka bersegera dalam kebaikan-kebaikan. Mereka itulah orang-orang yang saleh. Ya. Jadi barakallahu fikum, ayat ini menjelaskan tentang orang-orang saleh yang mereka memperhatikan untuk membaca Al-Qur'an, ayat-ayat Allah di malam harinya. Wallahu a'lam bishawab, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya.